Mitra Bisnis Pengusaha kembali menolak rencana pengesahan RUU Jaminan Produk Halal karena hanya akan menambah beban biaya yang harus ditanggung konsumen dan menghambat pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, sertifikasi itu sulit diimplementasikan mengingat produk obat dan makanan yang beredar sangat banyak dan beragam. Di negara Arab saja, tidak ada undang-undang seperti itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Jadi masalahnya gini loh, sebetulnya kita bilang adalah keberatan ya, keberatan dari dunia usaha karena masalah mandatorinya. Jadi diusulkan oleh sebagian fraksi di DPR untuk undang-undang jaminan produk halal ini ada dua hal isu kan yang mengemuka, yaitu nomor satu adalah siapa yang akan mengatur untuk sertifikasi daripada produk halal. Nah kedua itu adalah mengenai masalah apakah pengenaan sertifikat ini adalah menjadi mandatory atau diwajibkan semuanya atau voluntary. Nah selama ini yang terjadi adalah itu voluntary, artinya perusahaan yang menyatakan bahwa saya punya produk halal, dia yang akan mengajukan proses untuk mendapatkan sertifikasi itu. Nah, proses ini itu tidak mudah. Proses ini adalah harus dicek, auditnya itu adalah sampai dengan bahan baku itu dari mana. Nah, kalau ini dijadikan mandatory, yang terjadi itu adalah semua perusahaan yang kecil menengah itu bisa kolaps, bisa bermasalah, karena biayanya ini mahal sekali gitu loh. Nah, ini yang jadi perdebatan, karena teman-teman di DPR sendiri pada waktu kita kejar seperti ini, mereka juga nggak bisa meyakinkan kita pendanaannya bagaimana, tuh kan? Karena itu akan besar sekali. Nah, sehingga kita bilang kalau nggak siap, ya jangan dipaksakan. Karena di seluruh dunia juga yang namanya sertifikasi itu adalah voluntary, gitu loh. Kita minta realistis aja. Kalau mau bikin undang-undang kan mesti dilihat dulu dong, bisa diterapkan atau nggak. Tapi bukankah DPR sudah setuju untuk menggratiskan sertifikasi produk halal bagi pengusaha kecil? Sekarang digratiskan gimana caranya? Siapa yang mau ngawasin? Itu kan ada biaya auditnya. Nggak bisa berpikir hanya dari cari gampangnya aja. Ini yang terjadi juga di BPJS juga begitu. Sebetulnya di masalah yang BPJS itu digampangin aja semuanya. Dianggap semua bisa dibikin dengan dua BPJS itu. Nah, padahal kita selama ini kan kita menerapkan sistem jaminan sosial kita itu kan berdasarkan kepesertaan. Contohnya gitulah. Mencoba mensimplifikasi padahal masalah dampak teknisnya itu nggak semudah itu. Itu kembali ke produk halal begitu. Digratiskan. Nah, digratiskan proses yang audit siapa? Emang nggak pakai uang? Kita nggak bisa begitu dong. Orang mau menyatakan halal kan mesti dicek semuanya. Bahan bakunya dari mana? Prosesnya seperti apa? Tapi bukankah dengan adanya jaminan produk halal, kepercayaan konsumen khususnya yang beragama muslim lebih besar terhadap produk tersebut? Makanya itu voluntary. Jadi kalau saya menyatakan, jadi itu kan memang betul akan berdampak implikasi yang kalau untuk perusahaan ya, kita lihat sekarang kacamata perusahaan. Kalau perusahaan itu memang dia itu produknya itu memang dia halal dan dia mau meraih pasar yang lebih besar, ya dia akan mendaftarkan gitu loh. Itu yang membedakan. Kalau diwajibkan implikasinya gimana? Yang akan terjadi itu kan di lapangan yang jelas mungkin malah akan terjadi pemalsuan sertifikat kan. Nah itu lebih bahaya lagi. Waktu itu sempat bicara teman-teman DPR tadi di ini dengan APBD. Lagi mana APBD-nya? Wah, APBD-nya jauh gak habis untuk anggaran rutin kok. Jadi ide itu menurut saya harus dilihat lagi gitu loh, harus dijernihkan. Ini kan sebetulnya masalahnya itu adalah pertarungan siapa yang akan menjadi lembaga yang mensertifikasi. Sebetulnya itu pertarungannya. Nah kita nih kena getahnya doang, gak tahu urusannya apa, tiba-tiba jadi isunya berubah menjadi mandatory dan voluntary kan konyol. Demikian Haryadi Sukamdhani, saya Giri Sadewa.